ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله. Kita kembali mengkaji risalah daripada kitab Tarbiyatul Aulad fi Dawril Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya, pembahasan terakhir kita terkait dengan tema Al-Aulad Zinatun wa Fitnah. Anak-anak merupakan satu sisi zinah, perhiasan yang menghiasi hidup seseorang, yang dengannya membawa kepada kesempurnaan, kebahagiaan, yang menghasilkan keceriaan, kegembiraan, sehingga disebut zina sebagaimana perhiasan membawa kepada keceriaan, kebahagiaan, dan sempurnanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada seseorang. Akan tetapi sisi yang lainnya, al-aulad adalah fitnah. Kedudukan al-aulad, anak-anak sebagai zina, ini telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Berikutnya adalah bahwasanya al-aulad fitnah. Anak-anak itu adalah cobaan, ujian. Penulis menyatakan qala ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, sedangkan Allah di sisinya terdapat pahala yang besar. Jiwa manusia secara tabii, yakni secara pembawaan, karakter, gharizah, tabiat manusia itu cinta kepada anak dan istri, sayang kepada mereka. Maka Allah Ta'ala menasihatkan hamba-hambanya agar jangan sampai kecintaan tersebut membawa mereka untuk kemudian mengalahkan daripada akal sehatnya, membawa mereka untuk kemudian tunduk dan patuh kepada tuntutan-tuntutan keluarga. Di saat mana tuntutan-tuntutan tersebut terkandung padanya mahdzur syar'i, terkandung padanya perkara-perkara yang menyelisih syariat. Dan sepatutnya untuk seseorang kemudian menghasung keluarganya, anak istrinya, guna merealisasikan dan melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Azza wa Jal, dan untuk senantiasa mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena yang demikian itu terdapat pahala yang besar. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Sehingga di sini kita ternasihati, terutama qawam, para suami yang telah memiliki keluarga, bahwa harta yang kalian usahakan, istri kalian, anak kalian, itu semua hanyalah ujian. Allah menguji kalian, apakah kecintaan kalian terhadap harta dan anak istri mengalahkan kalian kepada Allah? Apakah kalian kemudian beralasan dengan alasan keluarga, demi keluarga, demi anak istri, menghidupi mereka dan memikirkan tentang kebaikan mereka, kebahagiaan mereka, kesuksesan mereka dan seterusnya, meninggalkan daripada aturan-aturan Allah Azza wa Jal? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi ingatkan kita, mereka itu adalah ujian bagi kalian. Ingat wahai para qawam, kalian akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kalian kerjakan. Tetapi jika kalian kemudian menjadikan anak istri kalian sebagai lahan bagi kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri kalian, kalian didik, kalian ajak untuk perkara-perkara yang syar'i, kalian ingatkan dari perkara-perkara yang menyelisihi, kalian berikan hak-hak anak-anak kalian dari tarbiyah Islamiyah, kalian serahkan pendidikan mereka kepada pendidikan-pendidikan yang benar, mengajarkan kepada mereka akhlak Islam, mengajarkan kepada mereka perkara-perkara din, perkara-perkara agama, maka yang demikian itu lebih baik bagi kalian, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang besar menunggu kalian. Berkata penulis hafizahullah Ta'ala, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar yakhthub. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar berkhutbah. Id aqbala al Hasan wal Husain yamsiyan wa yata'affaran. Tiba-tiba ada cucu beliau, putra daripada Ali bin Abi Thalib, Al Hasan dan Al Husain, keduanya berjalan. Yata'affaran. Keduanya terpelanting, terpeleset di saat berjalan begitu. Alaihima qamisan ahmaron, di mana keduanya ini memakai pakaian gamis berwarna merah. Kelihatan lucu dan menyenangkan. Anak-anak itu seperti jantung hati kita yang berjalan di atas muka bumi. Menyaksikan yang demikian, Rasulullah SAW tidak tahan. Padahal beliau dalam keadaan tersibukkan dengan satu amalan, yaitu khutbah. Fanazala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian turun. Fahamalahuma, lantas beliau gendong keduanya, naik kembali ke mimbar, kemudian melanjutkan khutbahnya. Summa qal, kemudian beliau bersabda, shadaqallah, maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, termasuk cucu, ini adalah anak. Anak-anak kalian adalah ujian. Ra'aitu hadainil ghulamain, aku melihat dua anak ini, yamsiyan wa yata'affaron, keduanya berjalan dan terjatuh. Namanya anak kecil berjalan kemudian terjatuh biasa. Ya. Tapi melihat hal tersebut, falam asbir hatta nazaltu. Beliau mengatakan, aku tidak sabar hingga aku membawa keduanya, menggendongnya. Rasa kasih sayang terhadap anak kecil, dan ini adalah rahmah, kemuliaan. Di saat seseorang memiliki rasa kasih sayang terhadap anak kecil, Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dari sahabat Buraidah ibnul Hasib ibnul Husayb. Taib. Poin berikutnya, poin yang ketiga. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, qad yushghilul abna' al-walidain 'an ta'atillah. Qad yushghilul abna'u al-walidain 'an ta'atillah. Terkadang anak-anak itu bisa menyibukkan orang tua dari ketaatannya kepada Allah SWT. Dan ini bentuk daripada fitnahnya. Di antara bentuk daripada fitnah anak-anak, ujian dari mereka adalah anak-anak itu yusgil, membuat sugul, menyibukkan orang tua dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak bukan kemudian menghalangi orang tuanya melakukan ketaatan, bukan. Tetapi si orang tua tersebut karena rasa kasih sayangnya dan pengorbanannya kepada anak, segala sesuatu dia lakukan demi apa? Demi anak. Peras keringat, banting tulang, kerja siang malam untuk apa? Untuk anak. Ini makna daripada yusghil an ta'atillah. Bukan anak itu melarang, bukan, tetapi menyebabkan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai melenakan kalian harta-harta kalian, yakni pekerjaan-pekerjaan kalian. Jangan sampai melenakan kalian, anak-anak kalian, dari apa? Dari zikrullah. Dahulu masih bujang, masih perawan, masya Allah aktif dalam kajian. Setelah menikah sedikit terkurangi karena adanya ma'isyah tentu saja, tuntutan-tuntutan keluarga sedikit. Di saat kemudian lahir anak, nah ini sudah mulai terasa. Apakah bisa istiqomah untuk tetap menghadiri majelis-majelis zikrullah, pengajian-pengajian, ataukah tidak? Ujian. Anak satu, anak dua, anak tiga, semakin tersibukkan dan semakin tersibukkan. Apalagi hari-hari menjelang mencari tempat untuk belajar anaknya. Maka Allah SWT ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian terpedaya, jangan sampai kalian tertipu, jangan sampai kalian terlalaikan dari zikrullah, disebabkan karena urusan harta kalian, ma'isyah kalian, pekerjaan kalian, dan anak-anak kalian. Orang-orang yang tertipu tersebut Allah nyatakan, wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Siapapun yang melakukan itu, sungguh mereka itu orang-orang yang merugi. Merugi. Orang-orang yang dia mengalahkan zikrullah. Mengalahkan zikrullah dengan pekerjaannya. Merugi. Walaupun dia mendapatkan dunia seisinya, rugi. Karena Allah menyatakan demikian. Siapa saja melakukan hal tersebut, mereka itu orang-orang yang rugi. Hanya memang kerugian itu tidak tampak di saat seseorang berada di dunia, masih di dunia belum tampak memang. Akhirnya dia glamor dengan kesenangan, kalaupun dia mendapatkan itu. Akan tetapi akan tampak terlihat jelas di saat dia kemudian menginjak ke alam barzakh. Dan akan lebih jelas lagi di saat dia berada di alam akhirat. Al-hasarat. Penyesalan yang tidak ada lagi guna. Allahul musta'an. Kalau Allah nyatakan, "Wa ulaika humul khasirun," mereka itu adalah orang-orang yang merugi, maka betul-betul mereka merugi. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengecualikan. Ya. Allah nyatakan bahwasanya siapa saja yang tertipu dan terlalaikan oleh harta dan anak-anak, mereka itu orang rugi. Tidak dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kalau kemudian hartanya itu melimpah ruah, maka dia tidak merugi. Tidak. Kecuali kalau dia mendapatkan kemudian berbagai macam kedudukan-kedudukan duniawiyah, sehingga tidak dikatakan merugi. Tidak. Allah nyatakan ulaika humul khasirun, merugi. Maka alangkah sangat mengenaskan keadaan orang-orang yang mengejar kerugian. Mengejar kerugian kenapa? Karena mereka mengejarnya, berusaha untuk meraihnya dengan meninggalkan zikrullah. Dia menanggalkan manhaj, menanggalkan daripada al-Islam as-sahih, ya. Dan dia meninggalkan daripada ta'lim hanya demi untuk mengejar kerugian. Sesuatu yang Allah sebut sebagai khasirun. Na'udzubillah. Dan ini adalah ujian yang besar. Kenapa? Karena jiwa manusia itu, setiap jiwa manusia tidak terkecuali, tercipta dalam keadaan punya kecenderungan kepada kecintaan terhadap harta dan anak-anak. Sehingga di situ letak ujiannya. Apakah dia kemudian mengedepankan mahabbatullah ataukah mahabbatul ahl, mahabbatul mal? Tempankan cinta kepada keluarga dan cinta kepada harta. Sekali lagi, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, di saat dia memilih untuk kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wallahi wa tallah, demi Allah, tidak akan terkurangi sedikit pun apa yang menjadi jatah mereka yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Hanya bedanya di saat jatah itu datang kepada mereka, mereka tahu hak-hak harta, sehingga mereka pun tidak terlalu begitu, ya, apa istilahnya, rakus dan tamak terhadap harta. Berbeda di saat kemudian seseorang tidak mengetahui hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya, meninggalkan zikrullah dan tidak belajar agama, maka dia akan begitu rakus dan sangat rakus, walaupun ya dia tetap saja mendapatkan sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bedanya di situ. Karena itu adalah ujian. Mau tidak mau, apa yang telah Allah tetapkan akan sampai juga kepada dia. Ujian. Dan sesungguhnya dari apa yang kita saksikan, kita lihat, dan bahkan mungkin sebagian kita mengalaminya, itu sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditakdirkan. Mafruhun alaih. Selesai sudah urusannya. Contoh misalnya, seseorang jual es, sama-sama jual es, ya, sama-sama modalnya sama, ya, sama-sama bahkan piring mangkoknya sama, beli buahnya juga kualitasnya sama, tetapi berjualan yang satu bisa berkembang, yang satu tidak, yang satu bisa buka cabang kesana kemari, yang satu tidak, dan yang satu ini di saat dia kemudian ganti profesi, melihat orang lain sukses, oh jualan ini sukses, ganti dia jualan itu, ternyata juga terbengkalai. Duh, fulan itu modalnya cuma sekian kecil, tapi dia dengan cara seperti ini, semua caranya dia coba juga tidak berhasil. Kenapa? Masing-masing sudah ada catatannya. Al-muhim, kita tetap berusaha dalam perkara tersebut yang halal. Tetapi di saat seseorang berusaha dengan dia tata niatnya, di saat dia berusaha tersebut tidak sampai kemudian mengalahkan, ya, mengalahkan ini di saat terjadi dua kepentingan dibenturkan antara kepentingan Allah dengan kepentingan dirinya, mana yang harus didahulukan? Ini nilainya di sini. Terkadang seseorang, ya, dia bekerja apapun, ya, terkhusus bagi wira usaha, apa namanya, wira swasta yang tidak terikat dengan orang lain sehingga dia mengatur sendiri waktunya, maka dia terkadang diuji dengan waktu-waktu banyaknya pembeli adalah jam-jam taklim. itu kan diuji tuh. Jam-jam taklim kok malah justru banyak pembeli. Iya kan? Wis, enggak usah datang taklim ae. Nah, ini jam-jam ini justru yang paling banyak pembeli. Kalau nanti setelah taklim pembeli itu sudah pindah ke yang lain sudah. Maka ini adalah ujian yang besar. Katakanlah kemudian seseorang dalam jam-jam taklim itu kalau digunakan untuk mencari uang mendapatkan 50 ribu. Maka dia datang ke taklim mendapatkan, enggak tahu itu berapa besarnya nilai pahala. Iya kan? Luar biasa. Maka sungguh sebetulnya tidak ada perbandingannya. Terlebih ya, kalau seseorang bisa manage, anak-anak bicara ini tentang kalau kita wira usaha sendiri. Tidak terkait, nah, kalau terkait dengan orang lain ya beda lagi itu. Memang dia tidak bisa memilih-milih waktu kerja sama orang. Nah, itu yang perlu untuk dipertimbangkan dengan baik. Katakanlah ya, sebetulnya kalau mau nilai itu kita katakan harta 50 miliar pun masih kalah dengan pahala orang yang thalabul ilm tadi. Dunia seisinya kalah itu. Tapi kan sesuatu pahala yang hanya sekedar dijanjikan dan itu kepastiannya kan setelah kematian kita baru akan terlihat. Itulah yang membuat seseorang kemudian terkalahkan. Sesuatu yang sifatnya langsung real, saat itu juga dapat 50 ribu kelihatan hasilnya, dan sesuatu yang besar tapi tidak terlihat, itu yang akan mengalahkan. Karena itulah nilai daripada alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara yang ghaib. Waqala ta'ala, dan Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian, anak-anak kalian itu ada musuh bagi kalian. Fahdaruhum, maka waspadalah kalian, musuh ya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya istri dan anak adalah musuh. Maka hati-hatilah kalian, waspadalah kalian. Bukan disikapi sebagai musuh, ketemu kemudian pukul-pukulan, bukan ya. Oh, ini anak musuh kata Allah. Wamblang ye. Enggak ya. Maksudnya bagaimana? Waspada. Ya. Karena syaitan terkadang dia memilih lisan-lisan, meminjam lisan-lisan istri kita, anak kita untuk menggelincirkan kita. Mengajak kita kepada sesuatu yang membawa bahaya, menelantarkan daripada agama kita ya, dalam bahasa yang sangat indah ya, lewat istri. Syaitan pintar bagaimana menggelincirkan kita. Humayd al-Dab'i menyatakan, kunna nasma'u anna aqwaman sahabuhum iyalatuhum alal mahalik. Humayd al-Dab'i mengatakan, kunna nasma'u, dahulu kami mendengar. Tentunya ucapan-ucapan dari pendahulunya, para salaf. Dahulu kami mendengar dari para salaf, dari kalangan para sahabat, anna aqwaman, bahwa ada orang-orang yang sahabuhum iyalatuhum, keluarga mereka menyeret mereka alal mahalik, kepada kebinasaan-kebinasaan. Jadi sebelumnya seorang yang baik, masya Allah, seorang yang istiqomah, di saat dia masih lajang, di saat menikah kemudian mendapatkan istri yang kurang istiqomah, kemudian menuntut ini dan itu, kemudian punya anak dan seterusnya, akhirnya dia meninggalkan manhajnya, menanggalkan daripada keistiqomahannya. Allahul musta'an. Terseret oleh arus fitnah yang begitu sangat deras dari keluarganya. Di saat dia masih lajang, begitu sangat kuat manhajnya, bahkan berhadapan dengan orang tuanya. Orang tuanya mengatakan begini, dia dengarkan, dia tidak bantah, tetapi dia tidak lakukan. Kenapa? Tidak sesuai dengan syar'i. Dia dilarang untuk menghadiri majelis ilmu, dia dengarkan saja, tidak dia bantah, tetapi tetap dia datangi majelis-majelis ilmu ya. Fala tuti'huma. Allah menyatakan, wa in jahaduka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm, fala tuti'huma. Kalau keduanya itu berusaha menghalang-halangi kamu, ya, pada ilmu atau di dalam ayat tersebut berusaha untuk bagaimana kamu itu bisa terjatuh kepada kesyirikan yang kamu tidak mengetahui ilmunya, maka jangan kamu ikuti. Kata para ulama, dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita tetap thalabul ilm walaupun dilarang oleh orang tua. Tetap thalabul ilm, menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah satu-satunya cara untuk kita mengetahui apakah perintah ini perintah yang akan membawa kepada kebinasaan semisal kesyirikan ataukah tidak. Sehingga di saat dilarang untuk menghadiri majelis ilmu, jangan diikuti. Tetapi jangan dibantah pula, orang tua punya hak, ya, terhadap kita. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap berbakti kepada keduanya, ya, tetap bergaul dengan keduanya secara baik. Jangan kemudian keluar kalimat-kalimat kasar. Dan tunjukkan perubahan yang positif di saat seseorang sudah mengenal Islam, mengenal agama, mengenal sunnah, sehingga akan mendapatkan support justru berikutnya tentunya. Kalau awal itu tetap sama saja, setiap kita akan mengalaminya, ya. Kecuali bagi anak-anak yang lahir sudah dalam keadaan orang tuanya ahlu sunnah, masya Allah, ni'mah. Tapi kebanyakan daripada kita mengenal din, mengenal agama dalam keadaan orang tua masih awam, itu ujian. Ini anak yang bisa kemudian usaha untuk menyeret orang tuanya kepada kebaikan. Berbeda dengan yang di sini tadi, anak-anak, istri yang justru menyeret kepada kebinasaan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al aulad mujbinah mubqilah, anak-anak itu mujbinah, membuat cuben, yakni menjadikan seseorang menjadi pengecut, dan mubqilah menjadikan seseorang menjadi bukhl, bersifat bakhil. Hadis dari Ya'la ibni Murrah al-Amiri radhiyallahu anhu. Yani bahwasannya si anak membawa seseorang kepada dua tercela, bakhil dan juben, bersifat pelit, kikir, dan menjadikan seseorang yang sebelumnya pemberani menjadi pengecut. Bakhil dengan hartanya, ada anak dan istri, dan pengecut di medan laga karena khawatir terhadap anaknya, istrinya, nanti bagaimana nasib mereka, menjadi janda dan sebagainya. Padahal konteksnya di sini tentunya seruan-seruan jihad yang syar'i, ya. Di saat ada seruan jihad yang syar'i, terkadang seseorang berusaha untuk menghindarkan diri dari seruan tersebut beralasan dengan keadaan daripada keluarganya. Inna buyutana aurah, wah, rumah-rumah kami dalam keadaan tidak terlindungi. Wa ma huwa bi'aurah, yuriduna illa firara. Padahal enggak sama sekali, ya. Rumahnya aman-aman saja. Dia mengatakan seperti itu hanya sekedar ingin lari daripada jihad. Mujbinah ya khaf minal jihad khasyatal maut. Mujbinah dalam artian dia takut jihad, khawatir nanti akan mati. Padahal orang yang namanya mati, ya, itu walaupun di dalam ruangan, di dalam kamar pun kematian tetap akan datang. Tabarrajal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Allah akan keluarkan siapa saja yang telah ditetapkan padanya kematian kepada tempat kematiannya. Tidak bisa lari. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada dalam tembok pagar benteng yang sangat kokoh, tetap akan mati juga. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi malakul maut untuk mendatanginya. Apalagi sekarang-sekarang ini sekali kasus-kasus mati mendadak tanpa ada sebab. Ya. Tiba-tiba sedang acara apa begitu tiba-tiba mati. Sedang rapat di tengah-tengah tiba-tiba bluk mati. Sedang tidur pulas ternyata tidur. Ya. Al-muhim. Sedang berkendara tiba-tiba perasaan enggak enak, minggir ke ya, ke bahu jalan kemudian ternyata menghembuskan nafas terakhirnya. Banyak kejadian. Tidak mesti jihad kematian itu. Dan justru banyak orang-orang yang menjalankan ya, berbagai macam yang tentunya secara persentase akan memungkinkan mati daripada yang lainnya, tapi jihad berusia bin Walid, seseorang yang sangat menginginkan syahid, akan tetapi beliau meninggal dunia di ranjang di tempat tidurnya ya, dalam keadaan seluruh tubuhnya penuh dengan berbagai macam luka. Tetapi demikianlah memang Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu. Wa mubqilah yamtani ani sadaqah min ajli infaq ala atfali, dan menjadikan dakhil yakni tidak suka sedekah karena untuk kebutuhan atfal anak-anak ya. Ini bukan perkara yang tercela di sana, memang dia memiliki hanya sebatas cukup untuk kebutuhan keluarganya karena sebesar-besar infak adalah kepada keluarga. Dimana di dalam satu hadis Rasul menyatakan dirhamun taj'aluha atau tunfiquha tunfiquhu fi al-mamalik wa fi al-masakin, disebutkan di situ beberapa dan di antaranya adalah wa fi ahlik afdaluhu tunfiquhu ma alal ahlik. Oke, maqal al-muhim di situ disebutkan bahwa harta yang diinfakkan kepada orang lain, bahkan di situ disebutkan kepada jihad sekalipun, maka yang paling utama adalah kepada keluarga. Kenapa? Karena keluarga hukumnya fardu ain kepada keluarga, sehingga di saat kebutuhan keluarga terpenuhi, maka ini di sini dianjurkan untuk kemudian juga kepada yang lainnya. Ya. Dianjurkan untuk kepada yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.